Ada orang cakap baby boleh nampak jin, makhluk halus dan akan menangis. Betul ke? Tapi kenapa pula baby boleh menangis bila nampak jin? Dan kan baby kita tak kenal pun jin atau makhluk halus. Kata betul tak budak-budak kecil nampak jin menangis, nampak persik menangis? Soalan dia macam mana budak tu takut? Kan budak tu tak kenal. Nah, jadi benda ni kalau takut ni benda ngosek tak nanti kita kenal. Jalan dalam hutan pun jembalang jenis apa pun kalau tunjuk rupa, hak kita dah haji tengok lagi, kita takut tak? Sebab apa takut? Sebab rupanya hodoh. Nak, fitrah manusia ni tak boleh tengok benda yang menggerungkan. Nak, ada orang tengok, orang takut tengok cerita komedi. You takut, takut, takut, takut, takut. Cerita dia? Cerita komedi. Ada tak? Dia gila babi namanya. Faham tak? Tapi dia takut cerita hantu. Jalan pun takut bunyi yang menggerungkan. Tahu tak? Jadi budak ni tak kira. Dia kenal tak kenal. Pasal menunjukkan rupanya. Nak? Rupa jin ni kalau comel macam Titi Nurhaliza. Tak nangis budak-budak. Mari jin. Ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting. Tak nangis. Ha? Sukalah budak. Ni. Mari. Faham tak? Wah, budak. Takut. Nak? Kenal tak kenal selok dulu lah. Nah,